Belai kasih sayang mama papa yang selalu didambakannya. Dari kecil hingga dewasa tiada pernah ia temukan. Berulang kali sudah ia mencoba mencari mama dan papanya. Karena di sana Terima kasih.